الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majelis ilmu di mana insyaallah ta'ala pada kesempatan malam yang berbarokah ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita masih pada bab Ma ja'a anna sababa kufri bani Adam وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ. Bab keterangan bahwasannya sebab munculnya kekufuran pada Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama yang benar adalah tindakan atau sikap ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang saleh. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa faedah masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala sebagai kesimpulan dalil-dalil yang dibawakan dalam bab ini. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, at-tasi'ah, faedah yang kesembilan, ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihil bid'atu. Di dalam bab ini menjelaskan kepada kita bahwasannya syaitan sangat mengetahui akibat buruk yang ditimbulkan oleh kebid'ahan. Yang namanya bid'ah, membuat-buat perkara yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah bentuk pelanggaran syariat, merupakan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa bid'ah ini memiliki dampak yang luar biasa jelek, akibat yang luar biasa fatal apabila terus dilakukan oleh seorang hamba. Dikarenakan bid'ah sebagaimana yang telah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya merupakan sebab menuju kekufuran. Al-bid'atu baridul kufri, kata para ulama, bid'ah merupakan pos menuju kepada kekufuran. Dikarenakan syaitan sangat mengetahui, sangat mengenal bahwasanya bid'ah berakibat fatal untuk agama seorang hamba, memiliki dampak negatif pada agama dan dunia hamba, maka syaitan sangat-sangat menyukai dosa kebid'ahan. Syaitan termasuk orang yang sangat atau pihak yang sangat gembira ketika ada seorang hamba yang jatuh dalam kebid'ahan. Dan dosa bid'ah ini lebih dicintai oleh iblis la'anahullah daripada dosa-dosa besar yang lain. Dikarenakan dosa-dosa besar yang termasuk dalam lingkup kemaksiatan, dalam bentuk pencurian, dalam bentuk membunuh, dalam bentuk berzina, dalam bentuk mendzalimi orang lain, dusta, menipu, riba dan seterusnya, itu merupakan dosa-dosa yang diakui oleh pelakunya sebagai pelanggaran syariat. Pelaku dosa besar itu memahami dan menyadari kalau dirinya berada di atas kesalahan, walaupun mungkin belum bisa meninggalkan lantaran hawa nafsu yang lebih mendominasi, walaupun mungkin masih berat meninggalkan dosa-dosa besar yang sudah menjadi kebiasaan selama ini. Tapi dia faham, dia sadar betul kalau dirinya bukan orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar kalau dirinya adalah orang yang kotor, penuh dengan noda-noda kemaksiatan. Dia sadar kalau di atas kesalahan, dia sadar kalau di atas pelanggaran syariat. Akan tetapi dosa kebid'ahan ini lebih dicintai oleh iblis lantaran pelakunya menganggap dirinya sudah di atas jalan yang benar. Dia menganggap dirinya tengah berada siratal mustaqim, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, padahal jauh api dari panggang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Dia tidak merasa kalau di atas kesalahan. Dia tidak merasa kalau berada di atas kebatilan. Dia merasa sedang berada di atas siratal mustaqim, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, padahal berada di atas jalan yang sesat, berada di atas jalan yang salah. Karena sebab inilah iblis la'anahullah lebih mencintai dosa kebid'ahan daripada dosa kemaksiatan, karena pelakunya susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan merasa di atas kebenaran. Dan ini difahami betul oleh syaitan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sehingga kita sebagai kaum muslimin harus waspada. Dan ditekankan oleh penulis rahimahullah di sini dalam ucapan beliau selanjutnya, walau hasuna qasdul fa'il, sekalipun niatan pelakunya ketika berbuat bid'ah, ketika mengamalkan kebid'ahan, ketika mencetuskan sebuah kebid'ahan adalah niatan yang baik. Walaupun niatnya baik, tapi kalau itu kebid'ahan maka tetap dikatakan sebagai bid'ah, sesat, dan itu termasuk pelanggaran syariat. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Niatan yang baik semata tidak merubah yang namanya kemungkaran menjadi ketaatan. Niatan yang baik semata tidak merubah yang namanya kebid'ahan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bid'ah tetap dikatakan bid'ah, pelanggaran syariat tetap dianggap sebagai pelanggaran syariat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berpengaruh apakah orang yang melakukannya punya niatan yang baik ataupun tidak. Bisa dipahami? Nah, dan seringkalinya syaitan bermain dengan niatan yang baik. Semua yang saat ini sedang gencar-gencarnya menyuarakan kebid'ahan, semua pihak yang saat ini sedang gigih-gigihnya memperjuangkan kebid'ahan, Kalau kita tanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pasti mereka mengatakan ma aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami tidak memiliki niatan lain kecuali kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi niat yang baik kalau tidak dibimbing di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, tanpa cahaya wahyu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bisa berakibat fatal. Ini pentingnya bimbingan ilmu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, supaya kita bisa melihat mana kebenaran yang sesungguhnya yang layak untuk diikuti dan mana kebatilan yang harus diwaspadai dan dihindari. Nah, kemudian al-ashirah, faedah yang ke-10, ma'rifatul qa'idah al-kulliyah wa hiya an-nahyu 'anil ghulu wa ma'rifati ma ya'ulu ilaih. Di dalam bab ini kita diperkenalkan sebuah kaidah umum dalam syariat Islam, yaitu larangan dari tindakan ghulu, dan juga kita dikenalkan akibat buruk yang ditimbulkan oleh sikap ghulu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang namanya ghulu melebihi batasan dalam memuji seseorang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu mendatangkan kehancuran. Agama seseorang akan hancur ketika tumbuh dalam hatinya sikap ghulu kepada orang-orang soleh yang dia cintai, yang dia idolakan. Agama seseorang akan hancur cepat ataupun lambat tatkala dia memuja orang soleh yang dia cintai khanifidina azani Allah wa iyyakum melebihi batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena sikap ghulu, kaum Nabiullah Nuh alaihi salam terjatuh dalam kesyirikan. Karena sikap ghulu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, berapa banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbelenggu dengan belenggu taklid, fanatik buta terhadap tokoh yang sudah dicintai ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Ketika dia diingatkan bahwasanya tata cara ibadah yang selama ini dia kerjakan adalah tata cara ibadah yang salah, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mudahnya dia mentahkan nasihat tadi, dia tolak nasihat tadi dengan penolakan gaya orang-orang taklid ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Pokoknya ustaz saya mengajarkan demikian, pokoknya kiai saya mengajarkan demikian, pokoknya tokoh saya mengajarkan demikian. Ya, kalau sudah keluar kata pokoknya, khalas. Ya, tidak bakal tembus ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, mereka punya satu kitab rujukan utama, ya, yang diistilahkan dengan Fathul Jari. Tahu Fathul Jari? Opo Jari Pak Yai? Ya, plesetan dari Fathul Bari. Kalau Fathul Bari itu kitabnya Syarah Sahih Bukhari karyanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kalau mereka kitabnya cuma satu, Fathul Jari, yaitu opo jari kiainya, apa kata kiai. Bisa dipahami? Nah, Al-Hadi Ashrah, yang ke-11, madaratul ukuf ala al-qabri li ajli amalin salih. Faedah yang ke-11, kata penulis rahimahullah ta'ala, di dalam bab ini menggambarkan kepada kita bahayanya berdiam diri di dekat kuburan untuk melakukan sebuah amal soleh. Atau dengan bahasa lain, bahayanya melakukan amal soleh di dekat kuburan. Kenapa? Karena hal yang demikian merupakan wasilah, perantara yang bisa menjerumuskan seseorang kepada tindakan kesyirikan, yaitu beribadah, menyembah kuburan tersebut. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Naam. Ini diambil dari kisahnya kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang generasi awal ketika ditinggal mati oleh 5 orang saleh di tahun yang sama. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, untuk mengenal jasa mereka dibuatlah patung-patung dan gambar-gambar di tempat-tempat ibadah mereka. Awalnya untuk sekedar mengingatkan, tidak untuk disembah. Tapi setelah generasi tadi hilang, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, berganti generasi berikutnya yang tidak mengerti sejarah dan latar belakang dibuatnya patung-patung dan gambar-gambar tersebut, jatuhlah mereka dalam tindakan kesyirikan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Demikian pula ketika seseorang melakukan sebuah amal ibadah di dekat kuburan, ya, amal ibadah di dekat kuburan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, wallahu taala alam, tujuannya untuk apa? Ya, barangkali mungkin supaya lebih khusyuk. Kalau di masjid ribut, Ustaz, banyak orang. Saya kalau ngaji di masjid banyak yang ikut ngaji. Ya, suaranya bersautan, saya enggak bisa konsentrasi. Tapi kalau di kuburan sunyi. Jangan sampai ada yang ikuti bacaan antum. Ya. Kalau di kuburan sunyi, Ustaz, tenang, khusyuk, bisa fokus. Nah, awalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Qur'annya di sisi kuburan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Mungkin dia tidak meniatkan untuk tindakan kesyirikan, tapi generasi sesudahnya, anak-anaknya, cucu-cucunya yang melihat, wah, bapak atau kakek ini biasanya baca di kuburan, berarti ini amalan yang afdol. Ya. Mereka yang enggak ngerti, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, oh, berarti lebih afdol beribadah di kuburan. Kenapa? Karena bapak dan kakek saya seperti itu. Nah, muncul generasi berikutnya, sekalian ibadah saja pada kuburan. Ya, kayaknya lebih mantep, lebih marem kalau ibadah kepada penghuni kubur ini. Kenapa? Kakek saya dulu itu orang yang paling kaya. Kebiasaannya ibadah di kuburan sini. Ya, berarti ini sudah, ya, rahasia kekayaan kakek saya. Nah, jatuhlah dalam tindakan kesyirikan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sehingga dalam Islam ditutup pintu tersebut dan dilarang bagi kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan amal saleh di dekat kuburan. Dikarenakan hal ini bisa memicu atau menjerumuskan kepada tindakan kesyirikan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Al-thani asyrah, yang ke-12, ma'rifatun nahyi 'anit tamatsil, larangan dari membuat gambar. Wal hikmatu fi izalatiha, dan disebutkan pula hikmah mereka disyariatkan untuk menghilangkan gambar makhluk yang bernyawa, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Baik itu gambar dalam bentuk lukisan, ya, atau mungkin yang sekarang, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, teknologi semakin maju, semakin modern, yang diistilahkan dengan kamera foto, video, dan seterusnya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Semuanya dilarang. Alasannya kenapa? Bisa menjerumuskan kepada tindakan kesyirikan. Di lain sisi, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Seorang muslim yang baik akan menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari gambar makhluk bernyawa. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Naam. Dan ternyata fitnah yang satu ini, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, di zaman-zaman sekarang luar biasa dahsyat, didukung dengan kecanggihan teknologi yang semakin mutakhir. Ya. Handphone yang dulunya cuma sekedar untuk telepon dan SMS. Ya. Supaya lebih menarik, supaya lebih diminati oleh masyarakat, ditambahkan fitur-fitur keunggulan-keunggulan yang luar biasa, khususnya dalam potret memotret. Nah, yang tadinya cuma sekedar untuk telepon berubah menjadi smartphone. Ya. Ponsel canggih, ponsel pintar. Maka yang menggunakan smartphone harus lebih pintar dari ponselnya. Gitu ya. Nah, harus lebih pintar, harus lebih cerdas. Gunakan smartphone tadi pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menggunakan smartphone tadi di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib. Ats-tsalitsa asyrah, yang ke-13. Ma'rifatu 'idami sya'ni hadhihi al-qissah wa shiddati al-hajati ilaiha ma'al ghaflati 'anha. Di dalam bab ini kita mengetahui besarnya manfaat dari kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan di zaman sekarang sangat butuh bagi kaum muslimin untuk merenungi dan meresapi kisah tersebut. Namun sangat disayangkan, kata beliau rahimahullahu taala, ma'al ghaflati anha, kebanyakan kita justru melalaikannya. Ya, kisah tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, sebab pertama kali munculnya kesyirikan di muka bumi, sebab pertama kali jatuhnya Bani Adam kepada kekufuran dan kesyirikan. Ya. Itu merupakan kisah yang luar biasa agung, yang sangat pantas dan wajib bagi kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, untuk merenunginya, meresapinya, kemudian mengamalkannya. Namun sangat disayangkan, kata beliau rahimahullahu taala, justru kebanyakan kita lalai, dianggap biasa. Wah, gampang. Kisah Nabi Nuh alaihi salam, wah itu sudah lalu Ustaz, sudah sering dibahas, sudah sering lewat. Kalau saya disuruh menceritakan, ya, di luar kepala, dari A sampai Z komplit saya ceritakan. Naam. Cerita tersebut adalah cerita yang betul-betul bermanfaat bagi kaum muslimin, yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kita kenalkan kepada mereka Nabi Nuh alaihi salam. Kita kenalkan pula kepada mereka bagaimana terjatuhnya kaum Nabi Nuh kepada kekufuran, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan resapi kenapa mereka jatuh dalam kekufuran, kenapa mereka jatuh dalam kesyirikan. Sebabnya adalah ghulu terhadap orang-orang saleh, melampaui batas, melebihi batasan, ya, dalam mencintai orang-orang saleh. Kenapa hal ini muncul? Muncul di khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sifat ghulu muncul pada diri seorang hamba, sebab yang pertama adalah dha'ful iman, iman yang lemah. Ya. Kemudian sebab yang kedua adalah dha'ful ilmi, ilmu yang lemah. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kalau ilmunya lemah, ya, ilmunya pas-pasan, ilmunya kembang kempis, ilmunya datang dan pergi. Ya. Datangnya lama, perginya cepat. Ya, kalau kayak gini model ilmunya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, datangnya lama. Untuk menghafalkan itu butuh waktu yang lama, tenaga yang masya Allah, ya susah payah. Sudah masuk ilmunya tadi, perginya cepat. Ya, ketika duduk di majelis ilmu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu perjuangan luar biasa. Dikatakan perjuangan yang pertama dari sisi waktu, meluangkan waktu. Misalkan kajian di sini ba'dal maghrib, setelah beraktivitas dari pagi sampai sore dengan aktivitas yang mungkin banyak menguras tenaga dan pikiran, selesai sholat maghrib itu sudah capek letih, gitu ya. Ada yang capek fisiknya, ada yang capek pikirannya, karena sudah melakukan aktivitas seharian penuh. Perjuangan dia duduk di majelis ilmu ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sesudah sholat maghrib duduk bersimpuh, bukan di atas kursi yang empuk, ya duduk di lantai keramik yang dingin menusuk tulang. Terkadang ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, kondisi yang capek duduk di majelis ilmu ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sang ustaz menyampaikan faedah-faedah ilmiah, kalau mudah difahami alhamdulillah masuknya enak, kalau pas agak susah ngantuk yang datang ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Jangankan yang susah, yang sudah enak penyampaiannya saja masih kalah sama kan ngantuknya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ustaznya baru bilang innal hamdalillah, baru pembukaan belum selesai, ini sudah terbang ke Balikpapan, satunya lagi terbang ke Papua, gitu ya, karena memang capek, ya toh sudah dia berusaha fokus, ngantuknya dihilangkan, dia keluar wudhu, datang lagi untuk bertempur. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, difahami dengan baik, alhamdulillah faedah ilmiahnya, faham dengan baik, masya Allah, jalan 10 menit hilang, lupa. Tadi faham, ya 7 menit yang lalu faham ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, gara-gara lupa bawa pulpen sama kertas sama buku, enggak dicatat, kabur ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Belum selesai taklimnya sudah lupa, tadi ustaz bicara apa ya? Ya. Sampai di rumah ditanya, "Abi, ya. Tadi faedahnya gimana?" Faedahnya tadi itu ustadznya menyampaikan pembahasan kitab tauhid, karyanya siapa ya, karyanya saya lupa itu penulisnya siapa, diingatkan sama istrinya, oh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, babnya apa bi, nggak tahu, loh faedahnya apa, lupa, loh tadi paham nggak, paham, selesai taklim lupa, datangnya susah perginya cepat ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang lain sudah bawa pulpen, bawa buku, masya Allah dicatat, di tengah-tengah nyatat pulpennya habis. Nah perjuangan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah kalau modelnya demikian, datang dan pergi ilmuannya ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sangat-sangat mudah untuk digoda oleh syaitan la'anahullah dengan godaan ghulu terhadap orang-orang saleh. Jangankan yang keilmuannya pas-pasan, banyak ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum contoh di lapangan, fakta yang nyata, orang-orang yang keilmuannya luar biasa masya Allah, dengan mudahnya jatuh dalam tindakan hulu terhadap orang-orang saleh yang membutakan matanya, yang membutakan pemahamannya terhadap ilmu untuk melihat kebenaran ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Jelas-jelas orang yang dia kagumi tadi jatuh dalam penyimpangan syariat, tidak bisa dia katakan bahwasanya orang tersebut salah, tidak bisa dia katakan orang tersebut menyimpang, lantaran apa? Sudah terlanjur cinta dengan orang tersebut, padahal nyata sangat-sangat gamblang kesalahan orang tersebut, sangat-sangat nyata. Orang yang mungkin baru belajar ketika melihat, membaca, langsung tahu, oh ini gak beres, ini salah, ini fatal, menyelisih prinsip dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah, menyelisih prinsip dasar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang pas-pasan ilmunya tahu. Ya. Sementara dia tidak bisa mengatakan salah. Padahal tahu, tapi tidak bisa mengatakan salah, tidak bisa mengatakan kalau sudah menyimpang. Lantaran hulu terhadap orang-orang saleh, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Hancur. Ya. Nah, bisa dipahami? Kemudian Ar-Rabi'ah Asyrah yang ke-14 wa hiya a'jabul ajabi. Faedah yang ke-14 ini perkara yang sangat-sangat mengherankan, kata beliau rahimahullah. Qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadis. Keadaan tokoh-tokoh kesesatan yang ternyata mereka membaca kisah kaum Nabi Nuh dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis, karena mereka belajar. Kita bicara tentang tokoh ya, kita bicara tentang orang yang faham ilmu, yang belajar tafsir, belajar hadis, pasti akan melewati kisah kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Mereka membaca kisah tersebut. Wa ma'rifatuhum bi ma'nal kalam. Mereka faham tentang isi kisah tersebut, kata beliau rahimahullah. Wa kaunullahi hala bainahum wa baina qulubihim. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi hati-hati mereka untuk melihat kebenaran. Ya. Mereka baca kisahnya dalam kitab-kitab tafsir, mereka baca kisahnya dalam kitab-kitab hadis, karena ada di antara mereka yang belajar jurusan tafsir, ada di antara mereka yang belajar jurusan hadis, belajar, faham. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menutup hati mereka dari melihat kebenaran. Hatta ta'taqadu anna fi'la qawmi Nuhin huwa afdalul ibadat. Yang terjadi ketika Allah menghalangi hati-hati mereka dari melihat kebenaran, mereka memiliki keyakinan bahwasanya tindakan kaumnya Nuh alaihi salam adalah ibadah yang paling afdal. Hulu terhadap orang saleh yang menjatuhkan kaum Nabi Nuh kepada kesyirikan dianggap sebagai perkara yang paling afdal. Naam, wa'taqadu anna ma nahallahu wa rasuluhu anhu fa huwa al-kufrul mubih lid-dam wal mal. Mereka meyakini kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai ibadah yang paling afdal. Padahal kesyirikan tadi adalah tindakan kekufuran yang bisa menghalalkan darah dan harta pelakunya. Bisa dipahami? Nah, tentunya tokoh-tokoh tersebut tidak menganggap hal itu sebagai kesyirikan. Kalau syirik kan tidak mungkin dilanggar, kan gitu ya. Tokoh-tokoh kesesatan yang ada pada barisan orang-orang menyimpang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, khususnya para penyembah kubur, orang-orang yang terfitnah dengan kuburan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mereka punya ilmu, mereka faham tafsir, mereka faham hadis, mereka tahu tentang hadis-hadis yang menyebutkan larangan ghulu terhadap orang-orang saleh, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi tidak bisa melihat kebenaran, ditutupi hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran mereka terlanjur ghulu terhadap orang-orang saleh, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga menganggap tindakan mereka yang beriktikaf di kuburan orang-orang saleh bukan kesyirikan, sehingga menganggap tindakan mereka yang minta-minta syafaat di kuburan orang-orang saleh bukan termasuk pelanggaran syariat. Ya, hawa nafsunya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum mendominasi. Dari situlah kita melihat betapa berharga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita yang mungkin dibandingkan dengan mereka tokoh-tokoh kesesatan, kalau mau diadu tentang masalah keilmuan, kalah kita. Hafalannya kalah, baca kitabnya kalah. Jangankan baca kitab, mungkin baca Qur'annya pun kalah. Mereka mungkin lebih fasih dalam membaca Al-Qur'an, faham tentang kaedah-kaedah bahasa Arab. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, luar biasa, menakutkan ilmunya. Kalau mau diadu, kalah jauh. Tapi kenapa? Mereka yang berada di atas awan ditutupi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita yang pas-pasan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat kebenaran dan meniti siratal mustaqim. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dikarenakan Allah lebih memilih kita untuk mendapatkan hidayah dan tidak menghendaki mereka untuk mendapatkan hidayah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga jaga hidayah yang sudah kita dapatkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan sungguh-sungguh dalam talabul ilmi syar'i. Naam. Ta Isha. Ya. Hah? 2 menit. 2 menit. Naam. Tanggung ini. Saya minta tambahan waktu. Adzan dulu. Adzan dulu. Fadal. Tayyib. Naam, tanggung. Tinggal beberapa faedah lagi ana tuntaskan. Al-khamisa asyarah, yang ke-15, at-tasrih bi annahum lam yuridu illa syafa'ah. Dalam bab ini ditegaskan bahwasannya tindakan kaum musyrikin menyembah berhala tidaklah mereka niatkan kecuali mengharapkan syafaat dari berhala tersebut. Mereka minta-minta kepada patung-patungnya Ya'uq, Ya'uth, Nasr, Suwa', Wad, ini mengharapkan syafaat dari orang-orang saleh tersebut. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Niatannya baik, tapi tindakannya salah, dikarenakan meminta langsung kepada makhluk untuk mendapatkan syafaat, ini adalah tindakan kesyirikan kama taqaddam, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama dalam bab syafaat. As-sadisa asyrah, yang ke-16, dhannuhum annal ulama alladzina sawwaru suwara aradu dzalik. Yang ke-16 dalam bab ini menjelaskan kepada kita bahwasannya generasi belakangan mereka beranggapan bahwasannya para ulama pada generasi-generasi sebelum mereka yang membuat patung-patung di masa kaum Nabiullah Nuh memang menginginkan untuk mendapatkan syafaat dari patung-patung buatan mereka, padahal tidak. Naam. Ini mereka salah dalam memahami maksud dibuatnya patung-patung dan gambar-gambar tadi. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dikarenakan hilangnya ilmu tentang sebab dibuatnya patung dan gambar-gambar tersebut. As-sabi'a asyrah, yang ke-17, al-bayanul azim fi qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tuturuni kama atratin nasara ibna Maryam. Penjelasan yang sangat agung dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam memuji putranya Maryam, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam. Naam, ini larangan dari berlebih-lebihan dalam memuji seseorang. Naam, karena pujian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum itu bisa menjadi fitnah besar bagi orang yang dipuji. Karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang bagi kita untuk memuji seseorang di hadapannya secara langsung. Khawatir menimbulkan fitnah pada orang tersebut. Kalau orang tadi adalah orang yang kuat ilmunya, kuat mentalnya, dengan pujian atau celaan tidak akan berpengaruh. Tapi kalau orangnya tadi lemah hatinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika mendapatkan pujian dari orang-orang di sekelilingnya dan di sekitarnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, besar kemungkinan dia jatuh dalam sikap ujub. Kalau sudah ujub itu tetangganya kiber, sombong. Kalau sudah sombong, khalas, semua jenis kejelekan akan muncul pada hamba tadi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Atsamina asyrah, yang ke-18, nasihatuhu iyyana bihalakil mutanatti'in. Nasihat Nabi alaihi salatu wasalam kepada kita umat beliau. Apa nasihat beliau? Beliau menasihatkan bahwasannya orang-orang yang suka melampaui batas bakal mengalami kehancuran. Orang yang suka melampaui batas, baik itu memuji atau mencela, cepat ataupun lambat dia akan menuai kehancuran. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Hancur agamanya, hancur pula dunianya. At-tasi'ah asyrah, yang ke-19. Ini faedah yang sangat penting. At-tasrih bi annaha lam tu'bad. Dalam bab ini ditegaskan bahwasannya patung-patung dan berhala tadi tidaklah disembah. Hatta nusiyal ilmu, sampai dilupakannya ilmu. Patung-patung dan gambar-gambar yang ada pada kaumnya Nuh alaihi salam itu tidak disembah sampai hilang ilmu pada generasi tersebut. Ketika hilang ilmu, disembahlah patung-patung dan gambar-gambar tadi. Fafiha, maka dalam kisah tersebut bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarrati faqdihi, menjelaskan kepada kita bagaimana besarnya kedudukan ilmu. Kalau ilmu ada pada sebuah kaum, maka kebaikan akan muncul di tengah-tengah kaum tersebut. Giliran hilang ilmu pada suatu kaum ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, maka kita akan jumpai kaum tadi gelap dengan kemaksiatan, dengan pelanggaran syariat, dengan kebid'ahan, bahkan gelap dengan kesyirikan wal iyadzu billah. Hati-hati ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sehingga yang namanya ilmu itu betul-betul kebutuhan primer seorang hamba. Lebih dia butuhkan dari makan dan minum. Kalau makan dan minum maksimal kebutuhan kita dalam sehari ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum 3 kali sehari, atau mungkin sebagian orang lebih daripada itu, mentok-mentoknya paling 15 kali sehari. Ada. Itu sudah luar biasa. Bukan luar biasa lagi, luar binasa itu. Umumnya orang 3 kali sehari makan. Ini 15 kali sehari. Anggaplah begitu, saking butuhnya dia. Makannya 15 kali, enggak tahu berapa galon minumnya itu. Taruhlah demikian, 15 kali sehari dia butuh pada makan dan minum. Sementara kebutuhan kita kepada ilmu lebih dari 15 kali dalam sehari ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Lantaran apa? Setiap aktivitas kita harus ada ilmunya. Bangun tidur ada ilmunya. Disunahkan untuk membaca doa. Ya toh? Bangkit dari tempat tidur kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang pertama kali kita tuju biasanya apa? Kamar mandi. Ya toh? Enggak mungkin antum bangun tidur langsung keluar panasi motor. Walaupun telat kerjanya, enggak mungkin langsung keluar panasi motor. Yang pertama kali dituju kamar mandi. sebelum masuk ke kamar mandi, melangkahkan kaki masuk ke kamar mandi, ada ilmunya. Dahulukan kaki kiri, kemudian membaca doa. Ada ilmunya. Keluar, baca doa. Ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Macam-macam bimbingan-bimbingan ilmu dalam setiap aktivitas kita. Balik lagi, pakai baju, hendak makan, sesudah makan, keluar rumah, kemudian bekerja. Ya, aktivitas kita selama bekerja, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum, di situ penuh dengan ilmu dan kita butuh untuk itu. Apalagi kalau sebagai pedagang, masya Allah, transaksi jual beli harus tahu ilmunya, mana jual beli yang diperbolehkan, mana jual beli yang tidak diperbolehkan. Jangan asal hantam, yang penting berbuahkan uang. Itu prinsipnya orang Cina. Ya, pokoknya duit. Mau halal haram enggak ngurus, yang penting duit. Muslim tidak demikian. Ya, ada aturannya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Ya, pulang dari kerjanya, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum, masuk ke dalam rumah, ada lagi bimbingannya, sampai dia hendak tidur ada. Semuanya butuh kepada ilmu, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Itu baru aktivitas keseharian kita. Belum lagi kalau kita melihat muhasabah tentang bagaimana prinsip kita, keyakinan kita, tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asma wa sifat, apakah sudah benar sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya butuh kepada ilmu, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga manfaatkan sebaik mungkin. Yang mungkin saat ini masih muda, manfaatkan sebaik mungkin masa-masa muda tersebut. Ya, masa-masa muda, syabab, yang pernah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang sebelum-sebelumnya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, usia syabab dikatakan pemuda itu, ada yang mengatakan maksimal berapa tahun? 50 tahun. Di bawah 50 itu masih pemuda. Kalau belum 50 jangan merasa sudah tua. Ya, itu Naim ya. Apalagi yang masih belasan atau baru 20-an. Wah, itu masya Allah luar biasa. Waktu harus dimanfaatkan. Ya. Loh, saya sudah lebih dari kepala 5, Ustaz. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Ya. Jangan termakan oleh syubhat bujuk rayu syaitan, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika muda dibilang, jangan terburu-buru belajar, nikmati masa mudamu. Akhirnya apa? Lepas kontrol, dinikmati masa mudanya, tua baru sadar. Ketika belajar, kamu sudah telat belajarnya. Terus kapan belajarnya? Nunggu mati. Masa muda dikipasi oleh syaitan untuk memanfaatkan masa mudanya, enggak usah susah-susah belajar ilmu. Ketika tua ditipu, kamu sudah terlalu tua, enggak usah belajar, sudah telat. Itu syaitan yang punya ulah, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Dan yang terakhir kata beliau rahimahullah, al-ishrun, faedah yang ke-20, anna sababa faqdil ilmi mautul ulama. Sebab hilangnya ilmu adalah dengan matinya para ulama. Nah, mumpung masih banyak para ulama di masa kita, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum, pergunakan sebaik mungkin. Sangat banyak ya kita jumpai, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum, fitnah bermunculan ketika meninggal seorang ulama besar, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Di saat mereka hidup, masya Allah, cahaya sunnah luar biasa terang benderang. Salafiyin kokoh di atas satu kalimat, salafiyin kokoh di atas satu jalan, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum. Ketika meninggal satu alim rabbani, antum jumpai, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum, pecah, retak. Ya, lama kelamaan hancur ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu satu yang meninggal. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau kalau tiga? Dan tentu mereka para ulama hafizahumullahu taala pasti akan meninggal dunia. Manfaatkan selagi kita berada atau di masa yang masih dijumpai para ulama di situ ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, manfaatkan halaqah-halaqah ilmu semaksimal mungkin dengan banyaknya asatidzah di apa namanya sekitar kita ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf, dan secara pribadi ana meminta maaf kepada antum sekalian apabila dijumpai ada kesalahan dalam ucapan ana atau tindakan ana, baik dalam majelis ilmu atau di luar majelis ilmu. Ana minta keridhaan dan kehalalan dari antum semua ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan yang berikutnya dalam keadaan yang lebih baik biidznillahi taala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.